Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita yang berikutnya. Sekarang kita masih berada di dalam kitab Mutamimah al-Jurmiyah dan akan memasuki pembahasan yang baru, yaitu al-Jawazim. Yang mana Jawazim ini barakallahu fikum tidak jauh beda dengan Nawasib, hanya saja beda amalannya. Maksudnya tidak jauh beda dengan Nawasib, nah sedikit rumit tapi tidak sulit. Nah barakallahu fikum, Jawazim itu sesuatu yang membuat fi'il mudhari setelahnya menjadi majzum. Hukum asal jazm dengan sukun, ingat baik-baik. Jadi majzum hukum asalnya dengan sukun tandanya. Adapun sebelumnya an-nawasib itu adalah alat-alat sesuatu yang bikin fi'il mudhari setelahnya menjadi mansub. Mansub hukum asalnya dengan fathah. Yang namanya hukum asal dibawa kepada asal, hukum cabang dibawa kepada cabang. Dalam artian terkadang ada yang majzum dengan sukun, itu hukum asalnya. Ada juga majzum dengan membuang huruf nun, hatfun nun. Ada juga majzum dengan apa? Hatfu harfil illah, membuang huruf illah. Itu perlu dipahami baik-baik. Sebagaimana mansub juga seperti itu. Ada yang mansub tanda nasabnya dengan fathah. Ada yang mansub tanda nasabnya dengan hatfun nun. Ada yang na' barakallahu fikum mansub tanda nasabnya dengan apa? Barakallahu fikum hafizakumullah. Na'am dengan hatfu harfil illah itu. Apa maksudnya ya? Ada enggak? Kalau hatfu harfil illah nasabnya. Nah, ya majzum aja ya, majzum. Nah, kalau mansub, imma mansub dengan fathah atau mansub dengan hatfun nun. Na'am barakallahu fikum. Kalau huruf masalah huruf illah itu nanti ada yang dhammah zahirah, fathah zahirah atau fatah muqaddarah saja. Na'am. Kita lihat barakallahu fikum qala al-muallifu asabahullah, perhatikan situ ya. Jawazimul mudhari', penjazam fi'il mudhari'. Wal jawazimu samaniyata asyara, penjazam itu ada 18, yang rajih nanti ada 15. 18 itu beliau memasukkan na'am alam sama alam ma. Alam sama alam ma sama kaifama, sehingga 15 sama 3 18. Aslinya 15. 15 itu menghilangkan alam sama alam ma sama kaifama. Kenapa kalau dihilangkan? Karena alam itu aslinya masuk pada lam. Alam ma masuk pada lam ma. Kaifama yang sahih tidak menjazamkan fi'il mudhari'. Paham belum? Jadi yang sahih fi'il mudhari' penjazamnya ada 15. Dengan menghilangkan tiga. Apa tiga tadi? Alam, alamma sama kaifama. Adapun alam masuk pada lam, sehingga enggak perlu diulang lagi kata beliau seperti itu. Kemudian alamma masuk di bawah apa? Lamma. Kaifama yang rajih tidak naam menjazmkan fi'il mudhari' kaifama. Paham belum? Jadi 18 kurangnya 3 berapa? 15. Nah, kita lihat. Na'am barakallahu fikum, catatan kaki nomor bawah itu, dzakara al-musannifu anna al-jawazima samaniyata asyara jaziman. Musannif menyebutkan bahwasannya penjazm itu ada 18. Wassahihu, dan pendapat yang benar, annaha 15 jaziman. Bahwasannya benar, na'am penjazm itu ada 15. Bi isqati alam wa alamma, dengan menghilangkan alam dan alamma. Paham belum? Nah, dengan menghilangkan atau menggugurkan alam dan alamma. Kenapa? Lidukhuliha tahta lam wa lamma. Karena alam dan alamma itu masuk di bawah lam sama lamma. Ini perhatikan. Nah, lam ini sama lamma. Nah, ini sebenarnya cukup itu loh. Cuman hanya saja alam itu kan dikasih hamzah ini. Alamma dikasih hamzah juga, ya enggak? Bedanya di hamzah ini hamzah takriri namanya. Oh ya, hamzah takriri namanya. Hamzah takririyah. Nah, yang seringnya untuk mengajak orang yang setelahnya itu untuk mengikrarkan, mengakui kejadian tersebut. Alam angsahlak, bukankah aku telah menasihatimu? Mengajak orang yang diajak bicara itu mengakui sudah pernah atau belum menasihati itu loh. Alam nasrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Paham ya? Mengajak orang yaitu mukhatab yang diajak bicara untuk mengakui. Mengakui dan mengikrarkan bahwasanya benar enggak ucapan tersebut. Paham belum? Alam angsahlak, bukanlah aku menasihatimu. Ikan berarti mengajak orang yang diajak bicara untuk mengakui itu loh. Paham lo maksudnya? Nah seperti itu. Jadi hamzahnya takririyah. Wa illa alam sama alamma sama dengan lam sama lamma. Cuman ada bedanya hamzahnya. Paham lo? Kata beliau. Wa innama dakhalat alaihima hamzatul istifham. Hanya saja masuk pada hamzatul istifham. Istifham takriri namanya. Istifham apa namanya? Takriri. Masuk padanya hamzatul istifham. Wala ta'thiralha fi amalil jazm. Tidak memberikan pengaruh sedikit pun di dalam masalah amalan jazm itu, enggak memberikan pengaruh sama sekali. Paham ya? Justru yang mempengaruhi lam sama lam itu yang menjazmkan. Adapun hamzah didatangkan apa enggak pengaruh sama sekali. Tidak pengaruh dalam masalah penjazman, paham belum? Nanti tidak pengaruh. Wa kaifama? Yang ketiga, kenapa kaifama kok tidak diikutkan? Li'annahu lam yujad laha syahidun min kalamil Arab. Karena kaifama tidak dijumpai satu syahid pun dari ucapan orang Arab. Jadi di orang Arab tidak ada yang mengucapkan kepada kaifama itu mazum. Kaifama tajlis ajlis, enggak ada. Paham belum? Oleh karena itu, karena tidak ada, dihilangkan. Paham belum, antum? Nah, sehingga total menjadi 15. Dihilangkan 3 tadi. Alam sama alamma itu karena masuk pada lam sama lamma. Kaifama karena tidak ada syahidnya dari kalam orang Arab. Sehingga karena tidak ada syahidnya ya, tentunya kita tidak mengikutinya. Karena kita belajar bahasa Arab, diambil dari kalamnya orang Arab. Sehingga ketika tidak dijumpai satu syahid pun min kalam Arab, maka kita tidak mengikutkannya. Paham soalnya ya? Wa innama dzakaraha taba'anil kufiyyin wa amma idza fa hiya zaidatun 'ala 'addil musannif. Naam, kata beliau, hanya saja naam musannif menyebutkan kaifama kenapa? Karena dalam rangka mengikuti pendapatnya kufiyyin. Kalau kufiyyin mengatakan iya. Karena mu'allif musannif naam barakallahu fikum itu mengikuti pendapatnya kufiyyin. Naam. Wa idza, adapun idza nanti kan ada idzan fi syi'ri khassah, kan? Wa idza fi syi'ri khassah. Nah, idza kenapa? Ini kata beliau zaidah, tambahan saja. Tambahan ala adil musannif, tambahan na'am sesuai dengan perhitungan musannif. Paham belum? Ewa na'am. Yang jelas barakallahu fikum hidakumullah, kesimpulannya al-jawazim khamsata asyara jaziman. Paham salah ya? Penjazm ada 15 penjazm. Ingat-ingat. Kita lihat. Wa ya naw'an. Itu pun 15 masih terbagi menjadi 2 lagi. Menjadi 2 lagi. Jazimun li fi'lin wahid. Wajazimun li fi'lain, yang menjazmkan satu fi'il mudhari dan yang menjazmkan dua fi'il mudhari. Fal awal sab'atun, perhatikan baik-baik. Yang pertama ada 7, maksudnya 7 ini yang menjazmkan satu fi'il mudhari. Ada yang menjazmkan dua fi'il mudhari, ada yang menjazmkan satu fi'il mudhari. Yang menjazmkan satu fi'il mudhari ini pun ada 7 huruf, kita lihat. Fal awal sab'atun wa huwa lam, nahwu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Perhatikan di situ. Lam yalid madzum itu yalid ya. Wa lam yulad, yulad juga madzum dengan sukun semua. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yakun juga madzum dengan sukun. Paham belum? Didahului lam di situ. Lam harfun nafiyin wa jazmin wa qalabin. Perhatikan makna qalabin nanti biar paham. Seringnya muncul qalabin itu apa maknanya? Nomor 2 itu, perhatikan nomor 2 bawah itu. Catatan kaki, lam harfu naf'in wa jazmin wa qalabin, harfu jazmin li naf'il mudhari'. Naam, qawa qallabahu madhiyan. Harfu jazmin ya, huruf yang menjazmkan, dan untuk apa tujuannya? Li naf'il mudhari', untuk meniadakan makna mudhari'. Wa qallabahu madhiyan, wa qalbihi madhiyan, dan mengubah dia menjadi madhiyan. Menjadi maknanya makna madhi, bukan fi'il madhi ya. Fi'ilnya tetap mudhari', cuman zamannya menjadi zaman madhi gitu loh. Paham belum? Perhatikan baik-baik itu. Harfu jazmin li naf'il mudhari' wa qalbihi madhiyan. Untuk menafikan fi'il mudhari', maksud makna mudhari', dan mengubah dia menjadi makna madhi. Perhatikan. Makna fi'il mudhari' itu apa? Sedang atau akan datang. Ya enggak, ingat enggak? Sedang atau akan datang. Nah, nanti berubah menjadi waktu yang telah lalu. Kalau ada lam ini. Nah, berubah menjadi zaman madhi. Paham belum? Kalau dalam ini, contohnya yadhhabu Muhammadun. Yadhhabu, perhatikan baik-baik ya. Yadhhabu Muhammadun. Yadhhabu Muhammadun. Muhammad sedang atau akan pergi. Waktunya ya, mana? Ketika ada lam, lam yadhhab Muhammadun, Muhammad belum pergi. Kapan? Waktu yang telah lampau. Nanti mungkin pergi gitu loh. Jadi ditiadakan waktunya sudah. Menjadi maknanya yang telah lampau. Maknanya makna madhi enggak berarti? Maknanya makna madhi. Waktunya lam yadhhab Muhammad, Muhammad belum pergi. Kapan? Waktu yang telah lampau. Nanti mungkin pergi gitu loh. Tapi kalau enggak ada lam, ya kembali hukum asal yadhhab Muhammadun, Muhammad sedang atau akan pergi. Jadi lam ini fungsinya menjazmkan fi'il mudhari' plus mengubah zaman yang ada pada mudhari' ini. Semula zamannya halul istiqbal, sedang atau akan datang, diubah langsung menjadi zamanul mudhi, zaman yang telah lampau. Lam yadhhab Muhammad, Muhammad belum pergi. Kapan? Di waktu yang telah lalu. Mungkin nanti pergi gitu loh. Ini kalau selain hak Allah Subhanahu wa taala. Karena lam ini nanti kalau untuk Allah Subhanahu wa taala nafiin, penafiannya adalah penafian yang sifatnya apa? Mu'abbad, penafian terus-menerus. Lam yalid wa lam yulad. Allah Ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kapan? Yang waktu lalu gitu. Enggak, terus-menerus. Sejak dahulu sampai nanti enggak beranak dan tidak diperanakkan. Tapi selain Allah Subhanahu wa taala seperti ini, maknanya apa maknanya? Mengembalikan atau mengubah makna mudhari' menjadi makna madhi. Kolabin, mana kolabin itu maksudnya mengubah, membalik gitu loh. Mengkolab, membalik. Membalik apa? Membalik makna mudhari' menjadi makna madhi. Fi'ilnya tetap mudhari' fi'ilnya, cuman zamannya di dalamnya sudah menjadi zaman madhi. Paham belum? Fi'ilnya tetap mudhari'. Kita lihat. Takul, masih nomor 2 tadi ya. Yaqumu Zaidun. Yaqumu Zaidun. Fayaqunul fi'lu marfu'an li khuluwihi 'anil nasib al-jazim. Maka yaqumu Zaidun fi'ilnya marfu. Kenapa? Karena kosongnya dia dari penasab dan penjazam. Perhatikan ya. Wa muhtamalan lil halul istiqbal. Dan masih muhtamal, masih dikemungkinkan maknanya hal sedang. Wal istiqbal atau akan datang. Ya enggak? Yakumu tersebut. Ini yakumu Zaidun. Zaid sedang atau akan berdiri. Fa'idha dakhalat alaihi lam. Perhatikan baik-baik ini. Maka apabila masuk padanya lam, jazamathu wa qalabathu ila ma'nal mudhi. Akhirnya menjazmkan fi'il mudhari' dan mengubah zaman mudhari' tersebut menjadi zaman mudhi. Mudhi zaman yang telah lampau. Paham belum? Yang diubah bukan fi'ilnya tapi zamannya saja. Fi'ilnya tetap fi'il mudhari'. Fi'lun mudhari'un majzumun bil lam wa alamatu jazmihi as-sukun. Cuman zamannya berubah enggak? Berubah. Lam harfun nafiyin wa jazmin wa qalabin. Apa kolab? Maknanya kolab. Kolab itu maknanya adalah mengubah atau membalikkan. Membalikkan apa? Membalikkan zaman mudhari' ini diubah, dibalik menjadi zaman madhi. Paham? Nah, insyaallah paham insyaallah ya. Insyaallah paham ya. Nah, Allah musta'an. Mudah ini. Kalau dibaca kolab ini bisa. Kenapa? Dibaca kolab. Kolab yang benar. Nah, kalbin, walaupun kalbin kadang maknanya hampir sama ya, cuman khawatirnya ini kalbun yang mana hati itu loh, paham ya? Nah, ini nah, seringnya bacanya seperti itu harfun nafsin jazmin wa qalabin, karena maknanya qalab mengubah, membalik gitu ya, paham ya salah ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Walamma, yang kedua lamma, paham belum ini? Jadi pahami baik-baik ya. Nah, cara mi'rabnya sudah kami sebutkan tadi, lam yadhhab Muhammadun, lam harfu jazmin wa nafyin wa qalabin mabniun 'ala sukun, la mahalla lahu min al-i'rab, yadhhab fi'lun mudhari'un majzumun bil lam wa 'alamat jazmihi as-sukun. Apa maksudnya ya? Nah, Muhammadun fa'ilnya. Apa belum? Ayo. Kemudian berikutnya walamma nahmu lamma yaqdi ma amara. Nah, lamma penjazm juga. Yaqdi jelas. Lamma harfu nafyin wa jazmin. Nah, barakallahu fikum. Ini seperti lam persis. Harfu nafyin wa jazmin wa qalabin juga. Paham ya? Lamma i'rabnya seperti apa? Seperti lam. Harfu nafyin wa jazmin wa qalabin mabniun 'ala sukun, la mahalla minal i'rab. Yaqdi fi'lun mudhari'un majzumun bil lamma. Wa alamat jazmihi hadfu harfin illah. Hadfu harfin illah. Qada yaqdi aslinya. Paham ya? Hadfu harfin illah. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Qada yaqdi hadfu harfil illah. Wa hiya al-ya wal kasratu dalilun 'alaiha. Yang dibuang huruf apa? Huruf illahnya ya. Kasrah itulah dalil yang menunjukkan bahwasanya yang dibuang adalah ya. Paham belum? Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Mafhum insyaallah ya? Naam. Adapun ma'amarahu, i'rabnya semuanya di bawah itu ya. Ma'nya semua usul, fi'lan nasun maf'ul bih, amarahu fi'il madhi, di bawah itu bisa dilihat sendiri. Kemudian wa'alam nahmu alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan nam untukmu dadamu. Paham ya? Naam. Sayidnya alam nashrah fi'lun mudhari'un majzumun bi'alam. Cuman alam, bagaimana alam? Alhamzah harfu istifham. Istifham apa tadi? Istifham takriri. Naam. Harfu istifham. Mabniyun alal fathhi la mahala min al-i'rab. Lam. Seperti biasa lam. Harfu naf'in wa jazmin wa qalabin. Faham insyaAllah ya? Nashrah fi'lun mudhari'un majzumun bi'alam. Wa hadha majzumun bi'lam. Wa alamat jazmihi as-sukun. Wa fa'iluhu damirun mustatirun fihi wujuban takdiru nahnu. Paham insyaAllah ya? Perhatikan baik-baik. Naam. Seperti itu. Kemudian wa alamma kaqawlihi ala hini atabtul nasyiba ala siba wa qultu alamma ashu wasyaibu wazi'un. Naam, syahidnya alamma ashu. Naam, ashu di situ tentunya awal mulanya adalah ashu, sehingga tadi tanda jazmnya apa? Hadfu harfil illah. Paham belum? Hadfu harfil illah. Maksudnya ya? Nah, fi'lun mudhari'un majzumun bi'alam atau bi'lamma wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah. Paham belum? Yaitu apa huruf yang dibuang? Wawu. Taunya dari mana dhammah itu? Ingat-ingat ya, kalau huruf illah dibuang itu tandanya taunya huruf wawu, taunya dari mana dhammah itu loh ya. Ashu. Kalau tadi yakbi berarti ya, pastikan karena kasrah. Paham ya? Kalau yardha pastikan yang dibuang apa huruf ilahnya? Alif karena fathah. Paham belum? Ayo na'am barakallahu fikum, seperti itu. Hamzahnya sama hamzah takriri. Naam. Di kesimpulannya pada pantun tersebut syahidnya alam ma ashu. Ashu fi'lun mudhari'un majzumun bilamma wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu ana. Paham belum? Bisa dilihat bahwa itu semuanya. Adapun lamul amr wa du'a sama la an-nahi wa du'a, insyaAllah ta'ala kita sebutkan pada pertemuan yang akan datang. Yang jelas al-jawazim yang menjazamkan na'am barakallahu fikum, na'am satu fi'il mudhari' ini yang rajih nanti ada 4 saja. Lam sama lamma, kemudian lamul amr wa du'a, la fi nahi wa du'a. Beliau menyebutkan di sini ada 7 karena lamul amr wa du'a dipisahkan. Kemudian sama karena alam sama alam, kemudian lamul amr sama lanahi. Jadi na'am barakallahu fikum disebutkan ini ada 7 di sini ya. Disebutkan ada 7, ada tambahan juga di sini barakallahu fikum sama tolap katanya. Tapi pembahasannya nanti. Tolap itu apakah benar atau bukan, atau dalam artian menjazmkan atau tidak. Yang jelas na'am barakallahu fikum insyaallah ta'ala nanti dibikin bagan nanti kalau sudah selesai jawazim sama nawasib di kalian dibikinkan nanti. Nah, sudah kami bikinkan juga di situ ya, kalau antum lihat ya di kemarin itu ya, kalau sudah fotokopi. Nah, barakallahu fikum, ada bagiannya di bagian terakhir itu masalah jawazim wa nawasib. Insyaallah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.